إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه وبعد. إخواني فإن أعزكم الله كوم مسلمين وشهرمتي masih kita berbicara tentang masalah cinta dan syirik dalam bentuk kecintaan, artinya cinta kepada Allah dan apa yang merusak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada asar dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai keduanya, Abdullah Ibn Abbas, karena beliau dan bapaknya kedua-duanya adalah sahabat radhiyallahu ta'ala anhumah. Qala, beliau menyatakan, man ahamba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa aada fillah fa innama tunalu wilayatullahi bidhalik. Barang siapa yang cinta karena Allah dan membenci juga karena Allah, dia mendukung karena Allah dan memusuhi juga karena Allah, maka dia akan mendapatkan wilayatullahi bidzalik, dia akan mendapatkan kewalian. Kewalian adalah pembelaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus merupakan kedudukan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walan yujd abdun aw lam yajid abdun ta'mal iman wa in kathurat salatuhu wa shaumuhu hatta yakuna kadzalik. Kata Ibn Abbas selanjutnya, dan seorang hamba tidak akan merasakan lezatnya keimanan walaupun banyak salatnya, walaupun banyak puasanya, kecuali kalau dia seperti itu. Jadi dia dalam keadaan mencintai karena Allah, membenci karena Allah, mendukung karena Allah, memusuhi juga karena Allah. Wa qad sarat 'amatu mu'akhah, dan sekarang terjadi kebanyakan mu'akhah, kebanyakan tali persaudaraan di antara manusia, ala amri dunya, adalah karena urusan dunia. Dia cinta sama fulan karena dunia, membenci kepada fulan karena dunia, mendukung fulan karena dunia, memusuhi fulan karena dunia. Ini kata Ibn Abbas, aktsarun nas atau aktsaru mu'akhatin nas ala amri dunya. Wa dzalika la yujdi ala ahlihi syai'a. Yang demikian sama sekali tidak memberikan apa-apa pada pelakunya. Yani enggak ada nilainya. Demikian diriwayatkan oleh Ibn Jarir. Dan biasanya para ulama ketika meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, syaddad, sangat teliti dan diperiksa betul. Tetapi ketika meriwayatkan asar-asar, beliau dalam keadaan sahal, memudahkan. Artinya, memberikan riwayat-riwayat demikian saja, tanpa menelitinya seperti meneliti hadis dari Rasulullah SAW. Apalagi, asar dari Ibn Abbas ini, maknanya sudah terkandung dalam hadis-hadis yang lalu. Dalam hadis-hadis yang telah kita bahas, bahkan ayat-ayat yang telah kita bahas, dan nanti pada hadis-hadis yang berikutnya juga. Sehingga di sini sesungguhnya riwayat ini kalau dilihat teliti hadisnya, asar dari Ibn Abbas ini memiliki kelemahan. Ada seorang rawi yang bernama Rushdain Ibn Sa'ad yang dikatakan dhaif. Kalimatnya dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, man ahabba fillahi wa abghadha fillah, barang siapa yang membenci karena Allah dan mencintai karena Allah, mendukung karena Allah, memusuhi karena Allah, maka dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini oleh Syekh Abdul Rahman Al-Syekh dan tentunya meringkas dari tulisan Syekh Sulaiman, akhraja Ibnu Abi Syaibah wa Ibnu Abi Hatim al-jumlatul ula minhu faqat. Diriwayatkan pula selain Ibnu Jarir adalah oleh Ibnu Abi Syaibah dan juga oleh Ibnu Abi Hatim, tetapi yang diriwayatkan adalah sebagian, jumlah yang pertama saja, kalimat yang pertama saja. Jadi man ahabba fillah wa man abghadha fillah ila akhirih. Qauluhu man ahabba fillah, sedangkan ucapannya dalam asar ini, man ahabba fillahi, barang siapa yang cinta, yakni mencintai karena Allah, ay ahabba ahlal imani, billahi wa ta'atihi min ajli dhalik. Yani barang siapa yang mencintai seseorang yang beriman kepada Allah, yang taat kepada Allah, dan mencintai orang tersebut karena memang orang itu berbuat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Man ahabba fillah, barang siapa yang mencintai karena Allah. Wa man abghadha fillah, sedangkan abghadha fillah yang memusuhi karena Allah, ay abghadha man kafara billah, yani membenci orang-orang yang kufur kepada Allah, membenci orang-orang yang menyekutukan Allah, yang syirik, musyrikin, wa fasaqa an ta'atihi, dan fasik, yani orang-orang yang fasik atau orang-orang yang bermaksiat yang meninggalkan ketaatan dan membencinya karena perbuatan mereka itu, karena perbuatan kufurnya. Li ajli ma fa'aluhu mimma yuskhutullah, membencinya karena sesuatu yang memang membuat murka Allah. Ini perbuatan-perbuatan mereka yang membuat kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kanu aqrabun nas ilaih, walaupun orang itu adalah sedekat-dekat manusia nasabnya. Sedekat-dekat manusia adalah anak atau bapak. Ini sedekat-dekat manusia yang nasabnya sangat dekat, yang tentunya kalau kita bandingkan susah untuk dibandingkan antara keduanya. Aba'ukum, anak-anak kalian dan bapak-bapak kalian. La tadruna ayyuhum aqrab, kalian tidak tahu mana yang lebih dekat, saya kepada bapak atau saya kepada anak. Sebab saya kepada anak berarti bapak saya kepada saya juga anak. Demikian sebaliknya. Sehingga itulah yang terdekat, sebagaimana telah disinggung dalam hadis yang lalu ketika Rasulullah SAW menyatakan seseorang harus menjadikan dirinya, menjadikan Rasulullah SAW yang paling dicintai lebih daripada bapaknya, lebih daripada anaknya. Kenapa yang disebut dua, bapaknya dan anaknya? Karena inilah aqrabun nas ilaih, orang yang paling dekat nasabnya. Maka untuk bicara masalah agama, masalah din, tauhid, berarti kita harus menjadikan cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cinta karena Allah adalah mencintai orang-orang yang taat dan beriman, orang-orang yang saleh, karena kesolehan mereka, karena keimanan mereka. Sebaliknya membenci karena Allah adalah membenci orang yang musyrik, kafir, walaupun sedekat-dekat manusia kerabatnya. Ikhwani fillah a'azakumullah, inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, la yajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Tidak akan kau dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir akan mencintai, memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kalimat la tajidu, kalian tidak akan dapati, ini memiliki dua makna. Makna ikhbar wa makna amr. Makna perintah dan makna pengkhabaran. Makna perintah yakni tidak boleh ada, begitu maknanya. Tidak boleh ada satu kaum yang beriman pada Allah dan Rasulnya kok menyayangi, memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang yang kafir, yang benci kepada Allah dan Rasulnya, yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kalau bermakna amr, kalau bermakna ikhbar, maka maknanya adalah engkau tidak akan mendapati. Tidak akan mendapati satu kaum yang beriman pada Allah dan Rasulnya, kemudian memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang membenci pada Allah dan Rasulnya, orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Enggak akan kau dapati. Dan lebih tepatnya adalah apa yang dikatakan oleh para ulama, bahwa ini adalah ikhbar bimakna amr. Ini adalah pemberitaan sesungguhnya. Tidak akan didapati. Sehingga kalau terjadi, kok didapati? Katanya Allah mengatakan tidak akan kau dapati. Orang beriman mencintai musuh-musuh Allah, enggak akan kau dapati. Kok ternyata ada? Iya, berarti orang itu melanggar dan dipertanyakan keimanannya. Karena seorang yang memiliki keimanan kepada Allah dan Rasulnya, otomatis dia akan benci kepada musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasul. Seorang yang beriman kepada Allah, mencintai Allah, otomatis akan membenci dan memusuhi orang-orang yang menentang Allah, memusuhi Allah. Orang-orang yang manhadallah, orang-orang yang memusuhi Allah wa rasulah dan rasulnya. Maka qanifina azakumullah, Allah katakan dengan ikhbar, la tajidu anka wahai rasul, tidak akan mendapati orang-orang beriman mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan rasulnya, yang menentang Allah dan rasulnya, enggak akan kau dapati. Maka di sini mengandung makna larangan bagi orang beriman untuk mencintai mereka. Dan kemudian disebutkan pula wa wala fillah. Wala artinya memberikan al-wilayah atau memberikan perwalian, atau sering diterjemahkan dengan loyalitas, kecintaan. Hadza walladhi qablahu min lawazimi mahabbatil 'abdi lillahi ta'ala. Ini dan yang sebelumnya merupakan konsekuensi-konsekuensi kecintaan kepada Allah. Barang siapa yang cinta kepada Allah, maka konsekuensinya apa yang disebutkan tadi, yaitu ahabba fillah, mencintai karena Allah. Abghadha, membenci juga karena Allah. Dan wala, memberikan pembelaan, memberikan perlindungan, memberikan kesetiaan juga karena Allah. Ini konsekuensi dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman ahabba Allah ta'ala ahabba fihi wa wala fi wa wala awliya'ah. Barang siapa yang cinta kepada Allah, maka dia harus mencintai orang yang dicintai oleh Allah dan memberikan pembelaan kesetiaannya kepada wali-wali Allah, kepada orang-orang yang beriman. Wa'ada ahli ma'siyatih, dan memusuhi orang-orang yang bermaksiat, golongan orang-orang yang usat, ahli maksiat. Wa'abghadahum, dan membenci mereka. Wa'jahada a'da'ahu, dan memusuhi atau memerangi orang-orang yang merupakan musuh-musuh Allah SWT. Ini konsekuensi cinta kepada Allah adalah berjihad melawan musuh-musuh Allah. Wa nasara ansarah, dan membela pembela-pembela agama Allah. Ansarahu, yani ansarullah. Kullama qawiyat mahabbatul abdillah, maka setiap kecintaan seorang hamba kepada Allah semakin kuat di dalam hatinya, maka akan kuat pula amalan-amalan tadi. Ini kalau cintanya kepada Allah semakin kuat, maka mencintai orang solehnya semakin kuat. Memusuhi orang-orang yang jelek, memusuhi orang-orang kafir semakin kuat. Dan juga pembelaannya kepada orang soleh kuat, dan jihadnya memusuhi orang-orang kafir juga semakin kuat. Berbanding lurus dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bikamaliha yakmul tauhidul 'abd, dan dengan kesempurnaan amalan-amalan tersebut akan sempurna pula tauhid seorang hamba. Wa yakunu dha'fuha 'ala qadri dha'fi mahabbatil 'abd li rabbih, maka kelemahannya akan bisa diketahui dengan kelemahan amalan-amalan tadi. Dan kelemahan amalan-amalan tadi merupakan bukti bahwa dia cintanya kepada Allah lemah. Yani ala qadri dha'fi mahabbatil 'abdi li rabbih, sesuai dengan kelemahannya cinta seorang hamba kepada Allah, maka akan lemah pula amalan-amalan ini tadi. Kalau orang itu mengaku cinta pada Allah, ya mungkin betul dia cinta, tapi seberapa cintanya, seberapa kuat, seberapa tinggi? Maka dengan dilihat konsekuensi-konsekuensinya, kita tahu seberapa sih kadar kecintaannya dia kepada Allah. Cinta kepada Allah katanya, tetapi ternyata dia mencari teman dari teman-teman orang-orang yang kafir, ahli maksiat, ahli bid'ah, ahli dalalah. Dan dia tidak suka mendekati orang-orang yang beriman, ahli sunnah, orang-orang yang ubad, ahli ibadah di masjid-masjid. Alergi dia. Loh, tapi saya cinta pada Allah. Ya, mungkin ada, tapi sebidik darah atau lebih kecil lagi. Ya, ini sangat amat lemah, karena konsekuensi-konsekuensinya tidak terlihat. Tetapi seorang yang cinta kepada Allah dengan cinta yang sungguh-sungguh dan tinggi kecintaannya, maka akan terlihat dia cinta kepada ibadah-ibadah. Dia cinta kepada orang-orang yang saleh. Dia cinta kepada semua orang yang beramal sunnah-sunnah. Dia suka kalau melihat kaum muslimin menghidupkan sunnah. Gembira kalau datang ahlu sunnah dan bertemu dengan ahlu sunnah. Dan sebaliknya, dia benci kepada kebid'ahan, kemaksiatan, apalagi kesyirikan-kesyirikan dan kekufuran-kekufuran. Dia benci kepada orang-orang kafir, dan dia risih kalau melihat kemunkaran-kemunkaran. Dia tidak betah di tempat tersebut, dan dia pergi. Tinggalkan tempat tersebut, karena itu adalah tempat maksiat, tempat haram, atau tempat-tempat dosa. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka kita lihat ini orang kecintaannya kepada Allah tinggi. Sehingga dia benci kepada kemaksiatan-kemaksiatan dan benci kepada semua apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini, dengan demikian maka tauhidnya semakin sempurna. Fa muqil wa mustakthir wa mahrum. Dikatakan manusia kecintaannya kepada Allah berbeda-beda. Ada yang lemah seperti yang kita sebutkan tadi, cintanya kepada Rabbnya, famuqil, ada yang sedikit lemahnya, wamustakthir, ada yang sedikit cintanya, wamustakthir, ada yang banyak cintanya, penuh. Ada yang mahrum, ada yang tidak punya sama sekali, tidak punya kecintaan sama sekali, sehingga dia tertawa-tawa ketika Al-Quran diinjak-injak. Dia tersenyum lebar ketika orang mencaci maki Al-Quran, mencaci maki Sunnah, mencaci maki Rasulullah, mencaci maki Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, mencaci maki para sahabat. Dia tersenyum ketawa-ketawa. Ini mahrum, tidak punya cinta sama sekali kepada Allah, tidak punya cinta sama sekali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dia sama sekali tidak tersinggung, sama sekali tidak sakit hatinya. Tenang, bahkan tersenyum tertawa-tawa. Dianggapnya itu adalah bahan tertawaan. Padahal yang dijadikan bahan tertawaan adalah Al-Quran wa Sunnah. Diperolok-olokkan, dilecehkan, diinjak-injak, dicacimaki, dia tertawa. Ikhwan ibnina azakumullah, hati-hati. Hati-hati dari yang namanya istihza wa sukhriyah terhadap agama. Memperolok-olokkan agama, mentertawakan agama, dan mencemoohkan agama. Kalau berbuat seperti ini kufur, dan orang yang hadir mendengarkannya dengan tidak tersinggung, tidak marah, bahkan tertawa mendukungnya, maka digabungkan bersama orang yang berbicaranya sama. Al-mar'u ala dini khalilih, seseorang bersama teman dekatnya. Al-mar'u ma'aman ahab, seseorang bersama yang dicintainya. Seseorang bersama siapa teman duduknya, menjalis-jalis, siapa yang duduk maka dia sejenis. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau dia cinta kepada Allah, pasti dia tidak akan rela agama Allah diinjak-injak. Pasti dia tidak akan rela Rasul utusan Allah dicerca, sunnah-sunnah Rasulullah dicemoohkan, gak akan rela, gak akan ridha. Dan dia pasti marah kalau punya iman, kalau punya cinta. فَإِنَّمَا تُنَالُ وِلَايَةُ اللَّهِ بِذَلِكَ. Orang yang seperti inilah yang akan mendapatkan wilayatullah, yang akan mendapatkan kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi waliyun min awliya'illah. Kalimat wilayah bifathil waw la ghair awwalayah ayil ukhuwah wal mahabbah wal nusrah, maknanya adalah bisa persaudaraan, bisa bermakna kecintaan, bisa bermakna an-nusrah, pembelaan-pembelaan. Wabil kasri, kalau dengan kasrah adalah imarah, pemerintahan. Jadi seorang imam memiliki wilayah, dan seorang yang soleh mendapatkan walayah. Walayah yang pertama, yang kedua dengan waw difathahkan, maknanya adalah kecintaan dan kedekatan pada Allah subhanahu wa ta'ala, dan pembelaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau wilayah dengan dikasrahkan, maka maknanya adalah pemerintahan. Tentunya yang dimaukan di sini bukan yang kedua, tapi yang pertama, yaitu al-walayah. Diriwayatkan pula di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Tabrani dengan derajat hadis yang hasan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa beliau bersabda, La yajidul abda sarihal iman hatta yuhibba lillah wa yubghid lillah. Fa idza ahabba lillah wa abghad lillah faqad istahaqqa alwilayah lillahi ta'ala. Perhatikan hadis ini. Cukup dengan hadis ini menjadi dalil bahwa apa yang dikatakan dalam riwayat tadi adalah benar. Dalam asar Ibn Abbas, sedangkan asar Ibn Abbas adalah lemah dhaif, maka yang kita jadikan sebagai hujjah, sebagai dalil apa yang diriwayatkan oleh Tabrani dan Imam Ahmad ini dengan derajat yang hasan. Bahwasanya Rasulullah menyatakan seorang hamba la yajid, tidak akan mendapati sarihal iman, enggak akan mendapati iman yang sesungguhnya sampai dia mencintai karena Allah, membenci pun karena Allah. Barang siapa yang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, maka dia mendapatkan walayah, mendapatkan kewalian, yakni kedudukan sebagai wali dari waliullah. Yang dicintai oleh Allah, dibela oleh Allah, didukung oleh Allah. Ikhwani fillah na'azakumullah, berarti inilah cara kita mendapatkan derajat kewalian. Bagaimana kita menjadi wali min awliya'illah? Caranya bukan semedi di gua-gua. Caranya bukan tirakat di kuburan-kuburan. Caranya bukan mencari wangsit di tempat-tempat keramat. Ini semua adalah bid'ah dan syirik. Tetapi kalau mau mendapatkan wilayah, mau mendapatkan walayah, kewalian dari Allah, yang didekatkan oleh Allah, dicintai oleh Allah, didukung oleh Allah, hendaklah melakukan pertama iman wa amil salihat. Karena ini adalah diambil dari ayat yang sering kita baca, inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sungguhnya wali-wali Allah tidak akan merasa takut dan tidak akan sedih, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Berarti ini syarat utama, harus. Setelah iman dan amal saleh, amal-amal yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kemudian ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Hendaklah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Pantas disebut waliullah dan akan didekatkan oleh Allah sebagai walinya. Jangan kemudian cinta dan bencinya karena dunia. Dia sekarang lebih dekat dengan fulan. Kenapa? Karena fulan banyak memberikan sesuatu. Memberikan bantuan-bantuan, memberikan ini, memberikan itu, memberikan segala macam kebutuhan-kebutuhan dunia. Tiba-tiba, suatu saat tidak memberikannya lagi. Tinggal, ganti orang lain. Sekarang berteman dengan fulan. Kenapa? Karena dia sekarang lagi bagus. Ketika dia bangkrut, ditinggal, ganti kepada yang lain. Berarti dia cintanya karena dunia, karena harta dunia, karena kebutuhan-kebutuhan materi. Sebaliknya orang-orang yang saleh dia tinggal, dia jauhi. Kenapa kok kamu enggak mendekati orang-orang saleh itu? Mereka itu fuqara, miskin, enggak punya apa-apa, enggak bisa diminta bantuan, malah kerjaannya minta bantuan terus. Susah dekat dengan mereka itu. Ini khani bin na'azakumullah. Maka akhirnya dia dekat dengan ahli dunia dan jauh dari orang-orang saleh. Semestinya apa yang dikatakan oleh Rasulullah ini adalah salah satu cara kunci untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah dan menjadi waliyun min awliya'illah. Yaitu ahabba lillah wa abghadha lillah. Ahabba fillah wa abghadha fillah. Mencintaikan Allah, membencikan Allah. Siapa yang kamu cintai? Saya cinta sama fulan, fulan, fulan, fulan, fulan. Kenapa cinta dengan mereka? Karena mereka masya Allah, orang-orang yang saleh, berilmu, beramal. Terus siapa yang kamu benci? Yang saya benci itu mereka-mereka itu dan fulan, fulan, fulan. Kenapa dia? Karena mereka adalah orang-orang yang musyrikin, kafirin. Karena mereka adalah orang-orang yang memutarbalikkan agama Allah. Karena mereka adalah orang-orang yang selalu mengganti ayat dengan ayat lain. Mereka merubah kalimat dengan kalimat lain. Mereka mentahrif, mereka mentakwil, mereka sesat dan menyesatkan. Na'udzubillahi minhum. Aku berlindung kepada Allah dari mereka. Berarti dia cinta dan bencinya karena Allah. Bukan ukurannya materi dan dunia. Tetapi ukurannya adalah din, agama. Di dalam hadis lain disebutkan, awthaq 'ural iman. Al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah 'azza wa jall. Di dalam hadis lain dikatakan dengan kalimat awra atau awthaq 'ural iman, sekuat-kuat tali keimanan atau sekuat-kuat urat keimanan adalah hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Benci karena Allah dan cinta karena Allah. Azza wa Jal. Demikian diriwayatkan oleh Tabrani. Ini sama dengan yang sebelumnya. Diriwayatkan oleh Tabrani. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka dengan hadis-hadis ini dan dengan azhar-azhar tadi, kita mengetahui bahwasanya seorang akan mendapatkan tingkatan yang tinggi di sisi Allah, mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah, menjadi wali-walinya atau menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah adalah ketika dia mempraktekkan al-wala wal-bara, mempraktekkan bughdhu fillah wal-hubbu fillah. Al-bughd, kebencian karena Allah. Al-hubb dan kecintaan juga fillah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan hubbu fillah wal-bughdhu fillah, seorang akan menjadi orang yang mukmin dan sangat tinggi imannya, kuat imannya. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini yang susah. Gampang teorinya, susah praktiknya. Kalau kebetulan orang yang bermaksiat adalah orang yang memang gak ada apa-apanya dengan kita, orang yang gak ada urusannya dengan kita, kita benci dan mudah. Oh, membenci orang maksiat mudah ya. Tetapi ketika terjadi dengan teman akrab yang paling akrab dengan kita, atau terjadinya dengan orang yang sangat dekat dengan kita, yang selalu berdua di rumah kita, istri terhadap suaminya, suami terhadap istrinya, anak kepada bapaknya, bapak terhadap anaknya, ini susah. Tidak akan ada yang bisa melakukan al-bughdhu fillah wal-hubbu fillah kecuali para sahabat, para tabi'in yang mengikuti para sahabat dan orang-orang yang meniti jejak mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini yang berat. Karena ketika saudara yang kita cintai kufur, dinasehati, diingatkan untuk kembali kepada Islam, dia susah dan tidak mau dia untuk kembali kepada Islam, maka apa yang harus dilakukan oleh seorang terhadap saudaranya tadi? Yang harus dilakukan adalah apa yang dilakukan oleh para mukminin shadiqin. Mereka membenci saudaranya tadi seperti membenci pada orang-orang kafir, karena sama kafirnya. Orang kafir yang di luar kerabatnya ataupun orang kafir yang masih punya tali kerabat, maka mereka adalah orang-orang kafir. Ketika berbaris dalam jihad fisabilillah, mereka berbaris di barisan musuh dan kita berbaris di barisan Rasulullah. Ketika terjadi perang Badr, perang Uhud, perang Khandaq, siapa yang dilawan oleh para sahabat? Siapa yang diperangi oleh Rasulullah dan para sahabat? Musyrikin Quraisy. Siapa musyrikin Quraisy? Musyrikin Quraisy ketika itu adalah masih familinya Rasulullah, masih familinya Abu Bakar Siddiq, masih familinya saudaranya, pamannya, adiknya, kakaknya, mereka semuanya. Masih punya hubungan saudara semuanya. Tapi kok bisa? Kok tega mereka? Kok tega memerangi saudaranya sendiri? Naam. Karena tali ikatan agama lebih kuat daripada tali ikatan kerabat. Ukhuwah diniyah, ukhuwah imaniyah lebih kuat daripada ikatan-ikatan apapun. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ini betul-betul tinggi. Dan dilakukan oleh orang-orang yang memang tinggi dan mulia. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis tadi dikatakan dengan awthaq 'uran iman, sekuat-kuat tali keimanan. Berarti itu yang paling tingginya, yang paling kuatnya. Dan kemudian dikatakan walan yajid 'abdun ta'mal iman, seorang hamba tidak akan merasakan lezatnya iman sampai dia mendapatkan atau melakukan yang seperti itu. Aila yahsul lahu dzauqul iman, tidak akan dia mendapatkan kelezatan iman, manisnya iman, kebahagiaan iman. Wa in katsurat salatuh, walaupun banyak salatnya, banyak ibadahnya, hingga dia mempraktekkan kedua masalah ini, bughdhu fillah walhubbu fillah. Ay hatta yuhibba fillah, yakni sampai dia mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, memusuhi karena Allah dan membela karena Allah. Kebanyakan manusia, kenyataannya mereka mengukur sesuatu seluruhnya dengan materi, dengan dunia. Kenapa membela? Karena dunia, karena dibayar. Kenapa dia melindungi? Karena uang. Kenapa dia membenci? Karena uang pula. Kenapa dia mencintai? Karena uang pula. Dan semuanya diukur dengan urusan dunia. Tetapi kaum muslimin, kaum mukminin diajarkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mengukur cinta dan benci bukan dengan dunia, tapi dengan din, dengan agama. Sebagaimana dalam hadis Umamah atau hadis Abu Umamah, man ahabba lillahi wa abghadha lillah wa a'ta lillahi wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman, diriwayatkan oleh Abu Daud. Barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi sesuatu karena Allah dan menahan tidak memberi sesuatu juga karena Allah, maka telah sempurnalah keimanannya. Nasal taufiq wal afiyah, nasal salamah wal hidayah. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.